Mitra bisnis pembangunan jalan layang terkadang mengganggu atau bahkan merugikan pengusaha di sekitarnya, seperti yang terjadi di jalur Antasari Blok M. Seorang pengusaha kafe berencana menutup usahanya karena jumlah pengunjung terus mengalami penurunan akibat tempat parkirnya dibongkar dan dipenuhi berbagai alat berat. Ada juga pengusaha yang tempat usahanya tertutup oleh papan-papan proyek pembangunan. Di sisi lain, pembangunan jalan juga ditujukan bagi kepentingan publik. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah terhubung dengan pengamat perkotaan Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa komentar Anda? Yang pertama begini, seharusnya sebelum terjadinya dampak itu kan yang dianalisis adalah dengan membuat amdal. Kan ada tiga amdal itu. Prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Nah sekarang pada waktu pra itu apa persoalannya misalnya? Penataan lalu lintas dan sebagainya. Nah pada waktu konstruksi ada penutupan arus lalu lintas. Nah kalau arus lalu lintas itu ditutup ada dua kemungkinan. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah bagi yang dirugikan biasanya jalan itu tiba-tiba menjadi sepi. Otomatis pendapatan berkurang. Nah kalau pendapatan berkurang ada nggak kebijakannya dalam bentuk tidak dipungut retribusi atau pajaknya dikurangi. Nah, itu harusnya tercantum dalam dokumen amdal. Jadi menjadi pertanyaan, kalau misalnya ada kerugian masyarakat dan itu dianggap sebagai dampak penting, seharusnya pengelola atau penanggung jawab proyek memberikan kompensasi. Artinya apa? Akibat pekerjaan itu ditimbulkanlah apa yang dinamakan kerugian ekonomi. Berarti pengusaha di sekitar proyek pembangunan yang dirugikan dapat meminta ganti rugi? Nah, kerugian ekonomi seharusnya bisa diperhitungkan berapa lama pekerjaan ini dilakukan, berapa nilai kerugiannya, nah bagaimana bentuk insentif yang diberikan. Nah, itu ada sebetulnya dengan apa yang dinamakan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan, RKL dan RPL-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah rekomendasi itu dijalankan atau tidak? Dan ini menjadi masalah. Banyak masyarakat yang tidak tahu dan pejabat pelaksana proyek yang pura-pura tidak tahu. Jadi sama-sama, ya sudahlah, biarkan saja. Biarkan nanti persoalan di lapangannya menyelesaikan sendiri. Jadi sebenarnya masyarakat memiliki hak untuk menanyakan amdal tersebut ya Pak? Nah itulah yang menurut kita yang tidak pernah diajarkan kepada masyarakat bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dari sebuah pekerjaan konstruksi yang terkait dengan pembangunan jalan atau pembangunan gedung dan sebagainya dengan kerugian-kerugian yang apa harus mereka terima. Yang terjadi sekarang ini seakan-akan marilah kita bersabar menunggu proyek ini dan hadapilah kemacetan itu sebagai bagian demi pembangunan. Nah, akan-akan hanya seperti itulah himbauan sebatas informasi. Tidak ada bentuk-bentuk apa yang harus dilakukan. Nah, hal lain misalnya terhadap aspek kemacetan lalu lintas. Seharusnya sudah diketahui bila ada pengalihan arus lalu lintas itu efeknya adalah kerugian dalam bentuk tidak berjalannya roda ekonomi karena terjadinya kemacetan di beberapa titik poin. Nah, seharusnya bila hal ini terjadi, maka segala bentuk upaya yang harus dilakukan misalnya dengan cara pembatasan jumlah kendaraan yang masuk dan keluar atau menutup atau mengalihkan. Tapi yang jadi persoalan sekarang, pengalihan itu berbenturan dengan kapasitas daya tampung jalan-jalan lingkungan yang ada. Jadi kalau menurut saya, ada baiknya tiap bentuk-bentuk kerugian karena kemacetan berikan kompensasi, misalnya fasilitas, bantuan, atau pengurangan pajak dan sebagainya. Demikian Yayat Supriyatna, saya Dinda Natasha.